ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa hukum ceramah tarawih yang diadakan setiap malam sebelum sholat tarawih? Kita melihat riwayat-riwayat itu ya, tidak ada disebut ceramah-ceramah ya. Ya. Dan saya sendiri belum pernah baca dari riwayat di Sahih Bukhari, di kitab sholat malam di Muhammad bin Nasr al-Marwazi, atau di buku tentang sholat malam karya Ibnu Abi Dunya dan selainnya, ada tentang hal itu. Ya, tapi ini sebenarnya kembali kepada apa yang cocoknya saya. Jadi kadang misalnya imam melihat orang berkumpul, jemaahnya perlu dikasih pengarahan, maka boleh kadang-kadang imamnya memberi pelajaran. Ya. Kalau yang kita lihat dari sebagian guru kita, kadang dia beri ceramah tarawih di tahun ini antara adzan dan qomat. Kadang di sebagian waktu dia beri ceramah tarawih itu setelah sholat isyanya, sebelum sholat tarawihnya. Ya. Dia rubah-rubah supaya tidak dianggap itu sebagai sebuah kebiasaan. Dan memang perlu diingatkan ya, orang sedang berkumpul perlu diberi peringatan, diberi hal yang baik terkait dengan sholatnya. Tapi tidak ada namanya dari ketentuan sholat tarawih harus ada ceramah sebelumnya. Ya, harus ada ceramah sebelumnya. Baik. Itu kadang ada yang menanyakan bahwa ada Syekh Al-Albani memberi pembahasan tentang itu bid'ah. Nah itu pembahasan beliau itu kalau ceramah tarawihnya itu antara dua rakaat tarawih. Nah itu bisa masuk bid'ah memang dalam hal itu, karena terkait dengan ibadah dan dada dilakukan itu di kalangan para salaf. Atau setelah sholat tarawih baru dia ceramah khusus untuk tarawihnya. Tapi kalau antara maghrib isya, orang kan biasanya tidak ada tarawih pun setelah sholat. Kadang imam kalau dia perlu baca hadith atau dia perlu kasih pelajaran kepada jemaahnya, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, apalagi di Ramadan. Ramadan orang berkumpul, perlu diberikan pengarahan dan pembawaan. Iya. Baik, saya tanyakan ya, dari sebagian ulama kita, ada yang membolehkan, memberi kelapangan dengan syarat tidak terus-menerus. Ada sebagian ulama kita yang menganggap itu tidak boleh, karena itu membuat kebiasaan. Jadi kalau terhindar dari hal itu, maka insya Allah ta'ala itu tidak ada masalah.